Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddatsatuha fa inna kullam muddatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang babu al-amru bi ada'il amanah, bab tentang menunaikan amanah. Masih pada hadis nomor 21, nomor 201 dari kitab ini. Barakallahu fik. Hadis Muslim, di mana Imam Nawawi rahimahullah berdalil tentang pentingnya perhatian kita terhadap amanah, di mana amanah ini nanti akan tursalul amanah warrahim. Allah akan kirim amanah dan arrahim. Fayaquman janbatai as-sirati yaminan wa shimala. Keduanya akan berdiri di antara dua sisi dari sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dikirimkannya amanah di hari kiamat nanti adalah li'azim amrihima, karena besarnya urusan amanah ini. Lalu kemudian dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, dimasukkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dalam Kitabul Iman, dan Imam Nawawi rahimahullah mensyarah hadis ini di sana. Dan disebutkan dalam hadis Muslim ini dalam bab tentang syafaat, bab tentang asy-syafaat. Pada pertemuan yang lalu Syaikh Utsaimin rahimahullah mengisahkan tentang bagaimana Nabi Adam alaihi salam adalah orang yang diminta oleh Allah, oleh para manusia di hari kiamat untuk datang memohon kepada Allah asy-syafa'ah. Namun disebutkan pada waktu yang lalu Nabi Adam udzur karena telah melakukan maksiat dan telah bertobat dan Allah pun menerima taubatnya. Sehingga ya'tadiru Adam dalam hadis syafaat ini, ya'tadiru Adamu. Adam meminta udzur, hadis syafaat, untuk minta kepada Allah syafaat. Fayatin nasu Nuhan, maka manusia mereka datang menemui Nabi Nuh alaihi salam. Siapa Nabi Nuh? Awwalu rasulin arsalahu Allah ilal ardi. Ini diantara keutamaan Nabi Nuh. Beliau adalah rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utus ke muka bumi ini. Naam. Dan beliau disebutkan dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Fayukhatibuhun nasu, maka manusia pun mengajak bicara dengan Nabi Nuh. Bihadihi al-mangqibati, dengan kedudukan sebagai rasul yang pertama ini. Fayaqulun, maka manusia pun mengatakan kepada beliau, anta awwalu rasulin ba'athahu Allah ilal ardi isfa' lana inda rabbik. Wahai Nuh, anda adalah rasul yang pertama yang Allah utus ilal ardi ke muka bumi ini. Isfa', mintalah syafaat untuk kami agar Allah Ta'ala segera menghisab, urusan kami disegerakan oleh Allah Ta'ala. Dalam kisah ini fayatadzir, Nabi Nuh pun ya'tadzir, menyampaikan uzurnya, alasannya. Ini bukan tempatnya saya minta kepada Allah. Ini urusan besar. Li'annahu sa'ala rabbah ma laisa lahu bi'ilmun. Dan apa uzurnya Nabi Nuh? Dikarenakan dia sa'ala rabbah, meminta kepada Rabbnya. Ma laisa lahu bi'ilmun, permintaan yang tidak ada padanya ilmu. Iya. Kapan itu? Wa dzalika hina qol rabbi inna ibni min ahli. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala agar putra lakinya diselamatkan dari gelombang air yang sangat besar, karena dia tidak mau ikut naik kapal. Rabbi inna bni min ahli. Wahai Rabb, sesungguhnya anakku itu min ahli, termasuk anggota keluarga saya ya Allah. Maksudnya apa? Selamatkan dia. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu itu benar wahai Rabb. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau yang maha bijaksana. Barakallahu fik. Ternyata dalam kisah Allah Ta'ala menceritakan dalam surat Hud 45 ini, doanya Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Innahu laisa min ahlik, dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan termasuk keluargamu. Bayangkan, anak kandung, darah dagingnya, dikatakan oleh Allah laisa min ahlik, bukan keluargamu. Kenapa? Wa kana linuh waladun kafirun bih. Dan adalah bagi Nabi Nuh memiliki anak laki-laki yang dia itu kafir dengan dakwahnya Nabi Nuh, tidak mau bertauhid. Walituhu rasulun, padahal bapaknya adalah seorang rasul, tapi anaknya menentang dakwah bapaknya sendiri. Walakinahu kafara bir rasul wal iyadu billah, tapi dia anaknya ini kufur kepada rasul wal iyadu billah. Barakallahu fik. Ternyata Nabi Nuh diuji juga oleh Allah Ta'ala dengan istrinya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'a wa kilat hulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Ujian seorang nabi, darah dagingnya sendiri menentang dakwahnya sendiri, masya Allah. Belum lagi istrinya, wanita yang khanatahuma, berkhianat kepada suaminya. Suaminya seorang nabi, istrinya jadi pengkhianat suaminya. Fakhanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'a. Ternyata tidak bermanfaat di sisi Allah sedikit pun. Walaupun suaminya seorang nabi, seorang rasul, tidak memberi manfaat kepadanya. Wakilat kullan nar ma'ad dakhilin. Bahkan dikatakan masuk neraka bersama orang yang masuk. Masya Allah. Ini pelajaran penting bagi kita. Bapaknya orang soleh, anaknya belum tentu lahir menjadi anak yang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Li'anna nasab la yanfa'ul insan. Karena nasab, nasab itu jalur, garis keturunan, itu tidak memberi manfaat. Fal ibnu alim la ya'ti alima. Fa ibnul alim, anaknya orang alim. Ibnul alim, anaknya orang alim, kadang tidak datang menjadi orang alim. Bal qad yakun jahila, bahkan kadang anaknya itu jadi orang bodoh. Bapaknya alim, anaknya bodoh. Wa kadzalika ibnul abid, demikian pula anaknya orang ahli ibadah, bapaknya ahli ibadah, punya anak. Layati abida, tidaklah lahir datang anak itu menjadi ahli ibadah mencontoh bapaknya. Qad yakunu fasiqan fajira, bahkan kadang jadi orang fasik, kadang jadi orang yang fujur, banyak durhaka kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini nasihat Syekh. Sehingga dari kisah Nuh ibnu Rasul, putranya Rasul, la yakunu mu'minan, tidak menjadi orang mukmin. Bal hadza ibnu Nuh alaihi salam ahadu abnaihi kana kafira. Bahkan ini putra lakinya Nuh alaihi salam, salah satu anak-anak lakinya yang dia menjadi orang kafir. Dia memilih bergabung dengan teman-temannya yang kafir. Ini bahaya teman bagi anak kita. Teman-temannya orang jelek, orang fajir, orang kafir, dia bergaul akhirnya terbawa. Tatkala Nabi Nuh naik kapal, dan Nabi Nuh sudah berjalan bersama kaumnya yang beriman di atas kapalnya, maka dia pun berkata, karena abuhu yaqul, bapaknya berkata, ya bunayyarkam ma'na wala takun ma'al kafirin. Ya bunayya, wahai anakku. Nabi Nuh memanggil putra lakinya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'na, naik kapal bersama kami. Walatakun, jangan kamu bersama orang-orang yang kafirin. Lihat, ini Nabi Nuh alaihissalam terus memanggil. Naik kapal nak. Fayujibuhu qaila, namun sang anak menjawab, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, saya akan berenang menuju gunung ya'simuni minal ma, yang bisa menyelamatkan saya dari air ini. Karena dari mana-mana datang air, dari atas, dari bawah keluar air. Betul-betul jagat raya itu berisikan air. Sehingga makhluk-makhluk diselamatkan oleh Allah Ta'ala yang naik kapal tadi bersama Nabi Nuh dan kaumnya. Yang lain tenggelam. Ya, dia melihat ada gunung, ingin berenang ke sana. Qala, Nabi Nuh menjawab, La asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada orang yang selamat hari ini. Hari ini tidak ada orang yang bisa selamat dari urusan Allah Ta'ala ini, kecuali orang yang dirahmati. Yang naik kapal selamat. Wahala bainahumal mauju, wahala, dan terhalanglah. Tiba-tiba terhalanglah di antara Nuh dan putranya al-mauj, gelombang. Tiba-tiba datang gelombang yang memisahkan Nuh dan putranya. Fakana minal mughraqin, dan putra lakinya Nuh minal mughraqin, termasuk orang-orang yang ikut tenggelam. Barakallahu fikum. Itulah kisah ibrah sebagai mithal, sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Wa ghariqa gharikal waladu ma'al kafirin, tenggelamlah putra Nabi Nuh bersama orang kafir, wal'iyadu billah. Fakana Nuh qad qala rabbi inna bani min ahli. Padahal ini kekeliruannya Nabi Nuh. Dia minta uzur, memohon kepada Allah Ta'ala ampunan dan rahmatnya atas kekeliruannya. Apa kekeliruannya? Dia berdoa, Rabbi innabni min ahli. Wahai Rabb, itu anakku, itu keluargaku, tolong selamatkan. Ya. Wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Padahal namanya orang kafir, itu putus hubungannya. Kalau dia orang kafir, tidak dapat waris dari kita. Naam, la yarithul kafirul muslim. Orang kafir tidak dapat waris dari orang muslim. Putus hubungan warisnya. Tidak bisa jadi wali. Bapak, seorang anak, bapaknya kafir, anaknya muslimah. Tidak bisa jadi wali di dunia. Di akhirat tidak bisa menolong kita. Putus, betul-betul putus. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala dengan tegas, innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Padahal satu nasab, satu darah, darah dagingnya sendiri. Demikian ya ibadallah, bahayanya kekufuran, kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Fayatadir Nuh, maka Nabi Nuh ya'tadir, menyampaikan alasannya kepada manusia. Bianahu salam alaihi salahu bihi ilm. Dia pernah minta. Diingat terus. Saya dulu minta kepada Allah permintaan yang tidak di atas ilmu. Ya. Meminta sesuatu tidak di atas ilmu. Walaupun anaknya sendiri, kalau dia orang kafir, bukan keluargamu. Tapi Nabi Nuh malah, Rabbi inna min ibni min ahli. Ini kesalahannya. Wa syafi' la yakunu bainahu wa baina masywa' ilai jahwah. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan, asy-syafi', orang yang memberikan syafaat, yang memberikan syafaat, tidak ada antara dia dengan yang akan diberi syafaat jafwah, kekakuan. Ya. Mesti ada hubungan erat. La budayakuna bainahuma silah qawiyah, antara yang memberi syafaat dengan yang mendapatkan syafaat harus ada silatun qawiyah, hubungan yang kuat. La yahdusuha syai', tidak ada yang mencela kepadanya sedikit pun. Nabi Nuh merasa saya tidak pantas lah. Saya masih ingat kesalahan saya. Sehingga dia merasa tidak pantas minta syafaat karena merasa ada kesalahan yang khawatir Allah masih murka. Padahal yang namanya syafaat mesti ada hubungan dekat. Ma'ana Nuh, padahal Nabi Nuh alaihi salatu wasalam khafarallah lahu, yang telah diampuni dosanya oleh Allah. Demikian wa Adam, demikian pula Nabi Adam sebelumnya khafarallah lahu, telah diampuni kesalahannya. Ijtabahu rabbuhu fataba alaih, Allah pilih. Rabb telah memilih Adam dan Nuh, fataba alaih, bertobat. Faghafarallahu lah, Allah mengampuni dosanya. Walakin likamal martabatihim wa ulwi maqamihim ja'alu hadza dzanba alladzi hufira lahu lahum ja'aluhu mani'an minasyafa'ah. Namun karena kamal martabatihim, kesempurnaan mereka para nabi Nuh, Adam, wa ulu maqamihim, dan ketinggian maqam, kedudukan di sisi Allah. Adam, Nuh adalah orang yang dipilih oleh Allah. Mereka menjadikan dosa yang mereka lakukan yang telah hufira, diampuni oleh Allah, jahluhu mani'a, mereka tetap menjadikan sebagai penghalang minta syafaat. Ini betapa tawaduknya para nabi. Ini menunjukkan para nabi, orang-orang yang diberi kedudukan merasa tawadu atas kedudukannya sendiri. Tidak pantas saya lah, saya punya dosa, walaupun sudah diampuni. Kuluhada ta'ziman, juga ini sebagai pengagungan para nabi kepada Allah. Wahaya'an minhu wa khujalan minhu, dan sebagai rasa malu. Haya wa khujal, khujal juga malu, sebagai bentuk rasa malunya mereka kepada Allah. Apa saya pantas minta perkara besar ini? Saya tidak pantas untuk minta yang urusan yang besar ini. Mereka malu kepada Allah. Ini karena kedudukan mereka para nabi dan rasul yang memiliki ketauhidan dan pengagungan yang sangat tinggi kepada Allah. Baik. Setelah Nabi Adam tidak sanggup minta syafaat untuk segera dihisab, Nabi Nuh tidak sanggup. Akhirnya sumayatun ila Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Ibrahim Khalilullah Azza wa Jalla alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi Ibrahim fayatadhir, menyampaikan uzur, wayaqul, dan menyampaikan innahu kadhib fi salahi dzatillahi thalatha kadhibat, sesungguhnya dia menyampaikan kedustaan tentang zat Allah pada tiga perkara. Wa hadhil kadhibat, dan kedustaan-kedustaan allati kadzabaha laysat kadhiban fil waqi', hakikatnya bukan mendustakan Allah. Kalau kita baca riwayatnya, bukan Nabi itu mendustakan terhadap Allah Ta'ala, namun dia bertanya agar semakin yakin tentang adanya zat Allah itu sendiri. Namun dia merasa itu kesalahan saya bertanya ini, bertanya itu. Liana alaihi salatu wasalam qatta awwala fiha wa ta'awul laisa bikadib, yang namanya takwil yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini bukan bentuk kedustaan. Lakin lisiddati ta'zimihi lillah, karena itu sebagai pengagungan yang besar terhadap Allah saja. Ra'a anna hadza mani' lisyafa'ah, sehingga Nabi Ibrahim pun melihat saya tidak pantas minta syafaat kepada Allah dalam perkara besar ini. Naam aiman min an yataqaddam lisyafa'ah li ahadin, tidak pantas untuk maju menghadap Allah meminta syafaat kepada siapapun termasuk kalian. Saya malu kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim Khalilullah, padahal yang namanya Khalilullah Nabi yang dicintai di atas Habibullah, namun dia merasa telah melakukan suatu kekeliruan yang hakikatnya kalau dipelajari itu bukan sebagai kedustaan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya manusia kemudian ya'tuna Musa, datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka pun menyampaikan, innallaha kallamaka, wahai Musa, sesungguhnya Allah kallamaka, telah mengajak bicara dengan anda. Wa kataba lakat tarat biyadihi, kutiba lakat taratu biyadihi, dan dicatat Taurat dengan tangannya. Fayatadir, dan Nabi Musa pun kembali yatadir, memberikan uzur, saya tidak pantas meminta kepada Allah syafaat untuk kalian semua segera dihisab. Yatadir. Apa alasannya? Bi annahu qatala nafsan lam yu'mar bi qatliha. Dia merasa telah berbuat dosa dan itu memang kesalahan beliau sendiri. Qatala nafsan, saya telah membunuh jiwa yang Allah tidak perintahkan bi qatliha, untuk membunuhnya. Wa dzalika anna Musa, kapan kejadiannya? Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam kana min asyaddir rijal wa aqwahum. Nabi Musa ini orang yang asyaddir rijal, orang yang sangat kuat, sangat kokoh, memiliki kekuatan yang luar biasa. Famarra yadata yaumin, dia lewat di suatu hari, birajulain yaqtatila, dua orang yang sedang saling bertengkar, ingin bunuh membunuh. Hada min syi'atihi, yang satu dari kelompoknya Nabi Musa, yakni Bani Israel. Wa hada min aduwihi, dan yang satu ini dari kelompoknya, musuhnya, yakni Fir'aun, keluarga Fir'aun, yakni minal Kibti, Bani Kibtiyah. Ya. Kalau Nabi Musa, Bani Israel. Adapun Fir'aun, suku atau kabil Kibtiyah. Maka ketika dua orang sedang bertengkar, Nabi Musa lewat. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi, maka istighosah. Apa istighosah? Teriak meminta bantuan. Tolong saya, wahai Musa. Istighosah. Istighosah kepada orang yang masih hidup boleh. Istighosah kepada orang yang masih hidup boleh. Contohnya di sini. Orang ini beristighosah. Apa istighosah? Memohon bantuan saat terdesak. Alladhi min syi'atihi, yakni orang yang dari kelompoknya Nabi Musa. Alladhi min aduihi, untuk menghadapi musuhnya. Yakni talaba minhu ayyuhisahu ayyu'inahu ala hadar rajul. Orang ini meminta kepada Nabi Musa bantuannya, pertolongannya untuk melawan laki-laki ini. Karena Nabi Musa dikenal orang yang kuat. Tolong Nabi Musa, bantu saya, tolong saya. Fawakaza Musa, maka Nabi Musa menonjok, pukul ya. Dipukul ay wakaza ladhi min aduih, dipukul orang yang itu musuhnya. Faqobo alaih, maka matilah orang itu. Sekali pukul langsung KO, mati. Begitu kuatnya Nabi Musa. Ai halaka wa mata, binasa dan mati. Biwak zatin wahidatin, dengan sekali tonjokan. Sekali tonjok, bet, mati. Masya Allah. Ini kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada nabinya dan rasulnya. Li'anahu kana qawiyan syadida, karena Nabi Musa orang yang sangat kuat. Hadza min amali syaitan, setelah ditonjok, dipukul, mati. Maka dia mengatakan, hadza min amali syaitan, ini termasuk perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin, sesungguhnya musuh yang menyesatkan. Dan kemudian Nabi Musa pun mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Wahai Rabb, saya telah mendzalimi diri saya sendiri. Faghfir li, ampuni saya ya Rabb. Faghfara lahu, Allah pun mengampuninya. Berarti apa? Nabi Musa walaupun melakukan suatu kesalahan, Allah telah mengampuninya. Namun diingat-ingat terus di hari kiamat nanti. Saya tidak pantas. Saya dulu pernah menonjok orang mati, padahal Allah tidak menyuruh saya untuk membunuhnya. Saya bersalah. Padahal sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Demikian para nabi. Sudah bertobat, tapi merasa berat dengan kesalahannya. Berbeda dengan kita. Kita sudah bertobat, kadang kita berbangga diri dengan tobat kita, kalau kita tidak tahu sudah diampuni atau belum. Ya Allah, saya sudah bertobat. Kemudian kita merasa berbangga, sekarang sudah tobat. Padahal kita tidak tahu apakah Allah sudah mengampuni kesalahan kita atau belum. Lihat para nabi dan rasul. Walaupun sudah diampuni, faghfara lahu innahu al-ghafurur rahim, namun di hari kiamat dia masih ingat, saya punya dosa. Wa fi shabah, dan di pagi harinya lagi, wajada sahibahu ladhi kana bil ams, dia dapatkan temannya sendiri yang kemarin dia dapatkan. Yatanazza' ma'a syakhsin akhar, ternyata orang yang kemarin dibantu dan musuhnya dipukul langsung mati, besok paginya dia dapatkan yatanazza' sedang bertengkar dengan orang lain juga. Dengan orang lain, bukan yang kemarin. Maka kata Allah Ta'ala, فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّهُ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. فَإِذَا الَّذِي, maka tiba-tiba, اسْتَنْصَرَهُ, meminta tolong lagi kepada Musa. بِالْأَمْسِ, orang yang kemarin minta tolong. Yastasrihu, dia teriak. Yastasrihu, teriak minta tolong. Tolong, tolong, begitu. Ternyata orang yang kemarin ditolong, sekarang minta tolong lagi. Maka qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, innahu laghawiyyun mubin, sesungguhnya itu kesesatan yang nyata. Yani bil amsi kunta tunazi' rajulan, maksudnya kemarin kamu bertengkar dengan orang, wal yaum tunazi akhar, sekarang bertengkar dengan orang lain juga. Fahama Musa, maka Musa pun berkeinginan ayyabtisha, untuk memukul, billati huwa aduun lahuma, yang itu musuhnya Nabi Musa dan temannya ini, yakni orang Kiptiyah. Faqala Israili, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi, apakah engkau ingin membunuh saya juga sebagaimana engkau telah membunuh jiwa kemarin? Wa kana an-nas yatahassasun min alladhi qatala rajul bil ams, padahal manusia sedang yatahassasun, mencari-cari berita, memata-matai siapa yang membunuh orang kemarin, dicari-cari siapa pembunuhnya. Maka fafatina, cerdaslah orang. Lidzalikal fir'auni, orang yang itu kelompoknya Fir'aun, fa akhbaron nas, maka dikhabarkan kepada manusia. Anna Musa qatiluh, bahwa Nabi Musa orang yang membunuh kemarin. Di sini barakallahu fikum, maka kemudian Nabi Musa lari, ya, lari dari Mesir ke kota Madian. Madian itu berbatasan dengan Palestina. Karena ada orang mengumumkan, "Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, larilah kamu." Maka Nabi Musa pun lari. Lari meninggalkan kota Mesir ke kota Madian. Kota Madian ini kalau antum lihat adalah kota yang berbatasan dengan Palestina, jauh ke sana. Lari dari kejaran kaumnya Fir'aun. Fasyahid min dzalik, syahid dalam bab ini, anna Musa alaihi salam ya'tadir ilal khalq. Beliau minta ubur kepada manusia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kenapa beliau udur? Tidak bisa saya minta udur kepada Allah Ta'ala, saya tidak mampu untuk minta syafaat. Li'anahu qatala nafsan lam yu'mar biqatliha. Karena dia barakallahu fikum telah membunuh sebuah jiwa yang Allah Ta'ala tidak menyuruh untuk membunuhnya. Setelah Nabi Musa menyampaikan udurnya, saya tidak mampu, sumayat habuna ila Isa, mereka akhirnya pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Wayakululah, mereka pun mengatakan, anta kalimatullah waruhuhu. Kita lanjutkan insyaAllah kisah bagaimana di hari kiamat nanti ketika anak Adam meminta kepada Allah untuk disegerakan hisab dan meminta syafaat kepada para nabi dan rasul. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana wal afu minkum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah. Dan sebagai nasihat pada abnai barakallahu fikum yang baru masuk ke area asrama dari marhalah TM Tarbiyah Mutawasitoh yang insyaallah akan bergabung bersama kita semuanya di masjid ini, maka kami ingatkan yang pertama, barakallahu fiik, untuk semuanya saja di masa pembukaan pembelajaran tatap muka dari semua marhalah yang taqadarallah masya'a fa'al berkenaan dengan adanya kasus atau kejadian di suatu tempat, sehingga kita berupaya untuk menjaga apa yang perlu kita jaga, KBM tatap muka sementara untuk yang menginap saja. Maka dari sini pelajaran penting bagi kita bahwa pandemi ini masih dalam kondisi dipantau oleh penguasa kita.